melalui jalan sahabah yang mulia, yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Ibnu Mas'ud. Nama beliau adalah Abdullah, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu meridai kepada beliau. Beliau bawakan satu riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Nabi, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Awal kata sebagaimana ditunjukkan di sana berupa kata man, dalam bahasa kita adalah barang siapa. Nah, man mata, barang siapa yang mati, yang meninggal dunia, wa huwa yad'u, dalam kondisi dia menyeru, dia menjadikan min dunillah, selain Allah Jalla wa'ala, niddan, dia jadikan sebagai sekutunya, sekutu selain Allah. Maka kondisi orang yang mati dalam keadaan itu, dakhalan nar, maka Allah Jalla wa'ala masukkan dia ke dalam an-nar. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan fungsi kata man adalah sebagai syartiyah, sebagai kata syarat. Nah, artinya barang siapa yang begini dan begini, maka akan begini dan begini. Nah, itu maksudnya suatu kalimat dalam bentuk syartiyah, dalam bentuk syarat. Maka salah satu perangkatnya adalah man, yang sering kita dapati baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Barang siapa atau siapa saja. Nah, maka sekali lagi bahwa man adalah syartiyah. Jika sudah dikatakan syartiyah, tufidul umum lidzakari wal untha, maka berfungsi secara keumumannya. Lidzakari wal untha, baik itu mencakup laki-laki, demikian pula wanita. Siapa saja, barang siapa, dan yang semakna dengan itu. Nah, maka dari sini, setelah ini kita sudah mulai tahu, tatkala kita baca dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah maknanya. Selanjutnya kata beliau, yad'u min dunillahi niddan, man mata, siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dalam keadaan dia menyeru, mengajak kepada jalan, kepada selain Allah, sebagai sekutunya. Diterangkan oleh Syekh rahimahullah, yattakhidhu lillahi niddan, arti kata yad'u min dunillah, yakni yattakhidhu lillahi niddan, dia jadikan bagi Allah adanya sekutu, adanya penyebandingan. Allah Jalla wa'ala disetarakan dengan yang lainnya. Siapa orang yang melakukan seperti itu? Sawa'un da'ahu du'a'un ibadah au du'a'un mas'alah. Maka dalam kondisi seperti ini dia terjatuh kepada kesyirikan. Siapa yang jadikan bagi Allah Jalla wa'ala sekutu? Apakah dia menyeru tadi dalam bentuk seruan ibadah, atau dalam bentuk seruan meminta suatu masalah? Maka dengan itu dia terjatuh kepada kesyirikan. Maka di sini beliau sebutkan dua bagian dari adanya doa. Nah, kata beliau, ad-du'a yang qasimu ila qismain, bahwa yang namanya doa itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah du'a'un ibadah, doa dalam bentuk, artinya doa yang dikatakan sebagai ibadah. Apa maksudnya? Contohnya as-saum was-salah wa ghairu dhalik minal ibadat. Sekian banyak dari bentuk doa'un ibadah. Di antaranya adalah as-saum, puasa, was-salah, demikian pula melakukan salat, dan sebagainya dari bentuk-bentuk ibadah yang telah kita ketahui, yang termasuk kategori dari ibadah. Nah, fa'idha sallal insan aw sama faqad da'a rabbahu bilisanil hal an yaghfirolah. Maka tatkala seseorang melakukan salat atau dia melakukan suatu bentuk puasa, maka dalam kondisi seperti itu sungguh dia telah berdoa kepada Allah bilisanil hal, dengan lisan kondisinya atau lisan perbuatannya. Dia tidak berucap dalam bentuk ucapan, tapi dalam bentuk perbuatan tadi. Maka itu bagian dari doa juga, di mana ketika dia melakukan ibadah tadi, an yaghfirullah, dia berharap kepada Allah Jalla wa'ala untuk ampunkan dosa-dosanya. An yujirahu min azabih, dia berharap kepada Allah Jalla wa'ala dijauhkan dia, diselamatkan dia dari azabnya. Wa an yu'tiahu min nawalih, dan dia berharap Allah Jalla wa'ala berikan dari apa yang dia harapkan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha fi asli shalah, maka inilah asal dari salat, sehingga salat itu termasuk kategori dari doa, karena di dalam salat itu tersampaikan walaupun tidak terucap bahwa dia jalankan itu sebagai perintah dari Allah Jalla wa ala. Dia jalankan itu sebagai bentuk ibadah yang besar, yang dengan itu dia mengharapkan ampunan dari sisi Allah, berharap pula dijauhkan dari azabnya. 6. Demikian pula ketika dia melakukan puasa. Tentu tidak mungkin dia melakukan perbuatan tadi begitu saja. Maka dia lakukan puasa tadi karena dia menjalankan perintah yang Allah tetapkan kepadanya. Dia jalankan puasa tadi mengharapkan tentunya pahala. Setiap diri berharap pahala di sisi Allah dari amalan soleh yang dia lakukan. Dan tentunya pula ketika dia jalankan amal saleh sebagai upaya agar dijauhkan oleh Allah Jalla wa'ala dari azabnya. Dan begitu seterusnya, zakat, haji, amalan-amalan yang lainnya. Nah, maka secara lisanul hal itu adalah doa, doaun ibadah. Pembuktian ini disebutkan dalam satu ayat Al-Quran, tepatnya pada surat Ghafir. Surat Ghafir ini nama lainnya surat Al-Mu'min. Jika di dalam mushaf tidak disebut surat Ghafir, maka itu sama dengan surat yang namanya Al-Mu'min. Tepatnya pada ayat ke-41, Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Rabb kalian telah menyatakan, telah menyampaikan kepada kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Maka Allah minta kepada hambanya berdoa. Doa yang dimaukan di sini adalah doa ibadah. Nah, Allah perintahkan kepada hambanya untuk berdoa, yang bukan berarti bahwa Allah Jalla wa'ala mendapatkan bagian dari doa kita. Allah mendapatkan keberuntungan dari doa yang dilakukan oleh hambanya. Kalla wa kalla, sama sekali tidak demikian. Maka Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada hambanya untuk berdoa adalah untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Salah satu ayat yang menyebutkan perintah untuk berdoa adalah pada ayat ini, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Tentu dengan persyaratan-persyaratan doa yang harus dipenuhi, yang pasti Allah Jalla wa'ala akan kabulkan doanya. Harus ada pada hamba tadi husnudzan, baik sangka kepada Allah Jalla wa'ala, dan terus dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala tanpa ada rasa bosan-bosannya. Maka kondisi dia berdoa tadi adalah dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, tentunya sambil menanti diijabahkannya oleh Allah atas doanya, sebagaimana janjinya di dalam ayat ini, astajib lakum, aku akan pasti akan kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, maka Allah tegaskan kelanjutannya, sungguh mereka yang yastakbirun, sombong, angkuh, enggan, an ibadati, untuk berdoa kepadaku. Allah sebutkan dengan kata ibadati, maksudnya adalah doai. Makna ibadah di situ adalah doa. Yakni dengan ayat ini ingin membuktikan bahwa doa itu adalah ibadah. Salah satu buktinya adalah ayat ini. Allah nyatakan perintah untuk berdoa, dan sekaligus Allah ancam kepada mereka yang enggan berdoa kepadanya. Maka pada kalimat ini Allah sebutkan dengan kata ibadah, yang maknanya adalah doa. Sungguh orang-orang yang sombong, nam, tidak merasa butuh, nam, merasa cukup, nam, untuk berdoa kepadaku, saya dukhuluna jahannama dakhirin, niscaya mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Walhasil dengan ayat ini, perintah dari Allah untuk berdoa, dan di ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Maka diperintahkan kepada hambanya untuk selalu berdoa. Nah, karena doa itu adalah ibadah, bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah faqad kafara kufran mukhrijan lahu 'anil millah. Maka berdasarkan ayat ini pula, siapa yang memalingkan salah satu dari bentuk-bentuk ibadah yang dia peruntukkan kepada selain Allah, ibadah dengan sekian macamnya, sekian bentuknya, baik itu berupa berdoa sebagaimana tadi telah disebutkan, demikian pula permintaan perlindungan, permintaan pertolongan, permintaan bantuan, isti'adah, isti'anah, istighatsah, kemudian juga kekhusyuan, al-khusyu', al-khudu', ketundukan, kemudian pula adzabhu wan nazar, penyembelihan, nazar-nazar, salat, zakat, saum, haj, salat, puasa, zakat, haji, dan seluruh syariat-syariat Islam, itu adalah semua bentuk ibadah yang tidak diperkenankan salah satunya diperuntukkan kepada selain Allah. Siapa yang memperuntukkan kepada selain Allah, faqad kafara kufran, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran, mukhrijan lahu 'anil millah, yang kekufurannya tadi tergorong bisa mengeluarkannya dia dari al-millah, dari agama Allah. Sehingga seandainya seseorang ruku, atau seandainya seseorang sujud kepada sesuatu selain Allah, atau mengagungkan sesuatu seperti halnya dia mengagungkan kepada Allah Jalla wa'ala, termasuk pula dalam masalah rukuk kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Karena perbuatan semacam itu hanya diperuntukkan bagi Allah Jalla wa'ala. Rukuk hanya untuk Allah, sujud juga untuk Allah Jalla wa'ala. Maka dalam masalah seperti ini, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullah sebutkan, oleh karenanya Nabi SAW melarang kepada umatnya untuk menundukkan badan indal mulaqat, ketika dia berjumpa. Nah, karena menundukkan badan itu namanya ruku', yang tidak diperkenankan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang menundukkan badannya kepada saudaranya ketika dia berjumpa, bagaimana ya Rasul perbuatan orang yang semacam ini, apakah diperbolehkan? Maka beliau katakan, la, tidak diperkenankan seseorang membungkukkan badannya kepada selain Allah. Nah, karena itu bagian bentuk pengagungan. Nah, yang ini tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum juhal. Nah, ketika dia berjabat tangan atau berjumpa, salaman denganmu, maka sebagian dari mereka menundukkan badannya kepadamu. Maka dinasihatkan oleh beliau rahimahullah, yajib ala kulli mu'min billah an yungkirahu. Wajib bagi setiap diri mukmin yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala untuk mengingkarinya. Nah, karena ini bentuk sekali lagi pengagungan, yang tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama, doaun ibadah. Yang kedua, doaun masalah. Doa dalam bentuk permintaan. Beda dengan yang pertama tadi, doa yang sifatnya ibadah. Sebagaimana dicontohkan puasa, salat dan yang lainnya. Nah, maka yang kedua adalah doa dalam bentuk permintaan. Fahadza laisa kullu syirkan. Maka jenis yang ini tidak semuanya sebagai kesyirikan, kata beliau. Bal fihi tafsil. Melainkan di sana adanya suatu rincian. Tidak diglobalkan bahwa doaun masalah adalah sebagai semuanya kesyirikan, tetapi di sana adanya rincian. Apa yang disebutkan tadi di atas untuk memaknai yad'u min dunillahi niddan, bahwa orang yang mati dalam kondisi menyeru kepada selain Allah sebagai sekutu, menjadikan bagi Allah Jalla wa'ala sekutu, apakah itu dalam bentuk doaun ibadah ataupun doaun masalah. Maka kaitannya dengan doaun masalah, jika dia meminta kepada makhluk yang dia mampu untuk melakukannya, bukankah ini termasuk bagian dari doaun masalah? Dia meminta sesuatu permintaan. Jika makhluk itu mampu, falaisa bisyirkin, maka bukanlah termasuk dari kesyirikan. Bagaimana contohnya? Seperti kita meminta kepada saudara kita, isqini ma liman yastati' dhalik, tolong tuangkan aku air. Nah, maka perbuatan untuk melakukan itu, menuangkan, mengambilkan air dan sebagainya, adalah dimampui oleh makhluk dengan kewajarannya. Maka meminta tolong, meminta suatu masalah kepada makhluk tadi, dalam keadaan makhluk tadi qadirun ala dzalik, dia mampu, falaisa bisyirkin, maka bukanlah termasuk dari kesyirikan. Naam. Atau misalnya datangnya seorang fakir, orang yang tidak memiliki harta, kemudian meminta kepada saudaranya, a'tini mal, tolong berikan aku sedikit dari harta yang kau punya, tolong bantu aku dan sebagainya. Maka permintaan semacam ini sekali lagi adalah laisa bisyirkin, maka bukanlah tergolong dari kesyirikan. Namun jika dia meminta kepada makhluk apa yang tidak dia mampu, kecuali hal itu hanya bisa bagi Allah Subhanahu wa taala, maka meminta yang semacam ini adalah kesyirikan yang bisa mengeluarkan dia dari millah. Nah, contohnya seseorang minta kepada temannya, kepada saudaranya, untuk menurunkan hujan. Naam. Mu'taqidan annahu qadirun ala dzalik. Dalam kondisi dia yakin bahwa dia mampu untuk menurunkannya. Maka beda masalahnya ketika dia meminta kepada makhluk yang perbuatan itu sesungguhnya hanya dimampu oleh Allah Jalla wa Ala saja. Kemudian dia minta kepada selain Allah, dia minta kepada makhluk. Maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Nah, demikian yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah. Lebih lanjut kita lihat tentang makna niddan. An-nidd itu secara makna adalah asyabih, adalah asyabih. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, an-niddu ya'ni asyabih atau mithluh, yang serupa, yang semisal. Siapa yang mati dalam keadaan dia meminta kepada selain Allah yang dia jadikan penyetaraan, yang dia jadikan semisal Allah, serupa dengan Allah Jalla wa'ala, maka dia mati dalam kondisi akan dimasukkan an-nar. Ini ditinjau dari sisi makna. Niddan yakni syabihan atau mathilan. Nah, disebutkan dalam syarah Kitab Tauhid Fathul Majid, wa'lam anna ittikhadha an-nidd 'ala qismain. Ketahuilah bahwa menjadikan sekutu itu terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal an yaj'alahu lillahi syarikan fi anwa'il ibadah aw ba'dihha. Dia menjadikan bagi Allah Jalla wa'ala sebagai dalam seluruh bentuk-bentuk ibadah, atau dia jadikan sebagiannya, bukan sebagian dalam bentuk berbilang 3, 4, 5 dan seterusnya. Jangankan seperti itu, satu saja dari jenis ibadah dia peruntukkan kepada selain Allah, sekali lagi sebagaimana tadi telah disebutkan, tergolong kesyirikan, bahkan syirkun akbar. Dia telah terjatuh kepada kesyirikan yang besar. Atsani yang kedua, menjadikan niddan maka min nau'i asyirkul asghar, yakni dia lakukan dalam bentuk kesyirikan yang kecil. Seperti seseorang menyatakan masya Allahu wa syi'ta, demi kehendak Allah dan demi kehendakmu. Ucapan seperti ini sebagaimana telah disebutkan pada kajian yang sebelumnya adalah tergolong kesyirikan yang kecil. Kenapa demikian? Karena menyetarakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allahu wa syi'ta terletak pada huruf waw, wa syi'ta, dan dengan kehendakmu, demi kehendak Allah dan demi kehendakmu, atau berkat pertolongan Allah dan berkat pertolonganmu, sejenis dengan makna ini. Demikian juga laulallah wa anta, seandainya bukan karena Allah dan bukan karenamu. Ini juga tergolong syirkul asghar, kesyirikan yang kecil, terletak pada huruf waw, laulallah wa anta, seandainya saja bukan karena Allah dan juga karenamu. Maka terlarang kita mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang disebutkan tadi. Sebagai gantinya adalah waw digantikan dengan thumma. Masya Allahu thumma syi'ta, laulallah thumma anta. Ini dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa kita, dengan kehendak Allah kemudian berkat kehendakmu, maka demikian-demikian. Seandainya bukan karena pertolongan Allah kemudian kamu, maka tidak terjadi seperti ini dan seperti ini. Maka seperti ini tidak tergolong sebagai syirkul asghar. Demikian pula riya tergolong sebagai syirkul asghar. Telah tersebutkan riwayat yang sabit, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang menyatakan kepada beliau, "Masya Allah wa syi'ta." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, beliau tegur kepadanya, "Aja'altani lillahi niddan? Apakah kau jadikan aku bagi Allah jalla wa ala sebagai sekutu, penyetaraan dengan Allah jalla wa ala? Bal masya Allah wahdah." Maka Nabi setelah menegur tadi, maka beliau membimbingnya, "Tapi hendaknya engkau katakan masya Allah wahdah, demi kehendak Allah semata." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah dan juga Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan demikian pula Al-Imam Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullahu ajma'in. Nah, ini bagian yang kedua, menjadikan bagi Allah sekutu dari bentuk kesyirikan yang kecil. Kita lanjutkan syarah Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Telah kita bahas. Tinggallah di akhir hadis, dakhalan nar. Kata beliau rahimahullah, makna dakhalan nar yakni khalidan, yakni kekal. Masuknya ke dalam an-nar bukan sebentar atau sementara, tetapi dalam keadaan khalidan finnar, dia kekal selama-lamanya. Nah, disebabkan apa? Disebabkan semata karena dia telah terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Maka dari hadis ini, fihi tahdzir minasyirki, memberikan faedah kepada kita adanya tahdzir, peringatan dari perbuatan kesyirikan. Kaitannya dengan bab pembahasan yang sedang kita padanya, al khaufu minasyirk, khawatirnya, takutnya kita terjatuh kepada kesyirikan. Maka hadis ini sangatlah relevan karena di sana padanya bentuk peringatan dari kesyirikan. Yang kedua adalah takhwif minhu, sekaligus bentuk Allah jalla wa ala memberikan rasa takut kepada hamba ketika dia melakukan perbuatan kesyirikan, maka ancamannya dakhalan nar, Allah jalla wa ala akan masukkan dia ke dalam an-nar. Nah, seperti kondisi seseorang menyeru kepada selain Allah, meminta kepada mayyit, nah, atau kepada orang yang gaib, dia hadapkan dirinya baik dengan wajahnya, demikian pula dengan hatinya. Dia letakkan rasa takut, rasa harap kepada orang itu, orang yang telah mati. Nah, baik dia meminta ataupun tidak meminta kepadanya, selama dia sudah mengarahkan dirinya kepadanya, sudah menfokuskan hati dan wajahnya kepadanya, fahada huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah, maka ini perbuatan kesyirikan yang Allah jalla wa ala tidak ampunkan baginya. Nah, maka oleh karenanya Allah jalla wa ala mengharamkan menjadikan syafaat-syafaat yang terlarang. Nah, maka kewajiban bagi kita untuk mengingkarinya, menjadikan orang-orang yang telah mati tadi dijadikan perantara kepada selain Allah. Ini bentuk syafaat yang terlarang, termasuk syafaat yang dikategorikan kesyirikan, syafaat yang batil, menjadikan perantara dengan perantara yang terlarang. Salah satunya adalah orang yang telah meninggal dunia, yang dianggap saleh atau orang yang dimuliakan. Dia menganggap bahwa dirinya orang yang banyak dosa, banyak kesalahan, sehingga tidak pantas untuk meminta kepada Allah Jalla wa'ala secara langsung. Maka kemudian dia jadikan perantara orang saleh, yang dengan harapan dengan melalui perantara tadi doanya mudah untuk dikabulkan. Sementara caranya adalah batil, menjadikan perantara yang terlarang. Nah, berikutnya hadis yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah, disebutkan dalam matannya Wali Muslim, an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjumpa dengan Allah, kita telah paham makna man pada hadis sebelumnya, siapa saja laki-laki maupun wanita, laqiyallah, yang berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, la yushriku bihi syai'a, yang dia sama sekali tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala sedikit pun, dakhalal jannah, maka Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a, dan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah Jalla wa'ala sedikit pun saja, dakhalan nar, maka Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam an-nar. Hadith ini adalah hadith yang sahih, diriwayatkan melalui jalan sahabah Jabir. Siapa beliau? Maka perlu kita ambil faedah salah satu dari sahabat yang mulia ini, yang sering kita dapati nama beliau dari sekian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalannya. Beliau adalah Jabir bin Abdullah ibni Amr ibni Haram Al-Ansari. Jabir ibni Abdullah ibni Amr Al-Ansari, yang terkadang sering disingkat dengan Jabir ibni Abdullah, yang mana beliau ini sahabat mulia dari kalangan kaum Ansar, beliau maupun juga ayahnya. Ayahnya adalah Abdullah. Nah, Jabir ibnu Abdullah, Jabir anaknya Abdullah, putranya Abdullah. Maka ayah beliau adalah Abdullah, juga sahabah, yang mana ayahnya wafat di Madinah dengan umur 94 tahun dalam keadaan kondisi matanya tidak bisa melihat. Nah, maka kita katakan dua sahabat ini dengan radhiyallahu anhumah. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai terhadap keduanya. Maka ayah Jabir yang ikut baiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kejadian baiatul Aqabah. Naam. Pada kejadian baiatul Aqabah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai pimpinan Bani Salimah. Beliau ikut dalam peperangan Badar dan beliau terbunuh dalam peperangan Uhud. Naam. Sampailah kemudian ditangisi oleh anaknya yakni Jabir, dan sekaligus saudara perempuannya Jabir menangisi wafatnya dari orang tuanya. Maka Nabi SAW menyatakan, tabki aula tabki, engkau menangis ataupun kau tidak menangis, la zalat al malaikah tudhilluhu bi ajnatiha hatta rafa'tumu. Malaikat senantiasa akan menaungi dia dengan sayapnya sampai kalian menghentikannya. Demikian keutamaan atau manaqib dari ayah Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Itulah yang bisa kita bahas pada hadis yang ketiga ini. Kita baru mengetahui tentang siapa sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Penjelasan matan hadis insyaallah taala pada waktunya nanti biidznillah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.